Dik, kowe neng ndi? Kang Mas kangen, Dik. Kangen banget. Ibarat sego kucing ra dikareti, ambyar rati iki, Dik. Ambyar tenan. Apa meneh nek kelingan janji mudik? Salah luku senajan kowe wis gawe.